إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada tafsir surah Al-Insan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu hari yang ketika itu manusia banyak yang bermuka masam, ya, banyak yang menunjukkan penuh dengan kesusahan. Ai innama naf'alu hadha, yaitu kami melakukan ini, yaitu ayat sebelumnya memberikan makanan, wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Ciri mereka adalah gemar memberikan makanan, makanan yang dia cintai, diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir. Sir adalah tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan ketika itu mereka pun mengatakan, kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Ingin bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Mengharapkan pahala dan keriduan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian berupa balasan. Kami tidak menginginkan dari kalian berupa pujian. Itu murni ikhlas ketika membagikan makanan kepada miskin, yatim, dan asir. Semuanya itu ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, atau balasan. Kemudian ayat berikutnya, ya, masih perkataan al-abrar, orang-orang yang baik. Ya. Kenapa mengharapkan wajah Allah? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena sesungguhnya kami takut terhadap Rabb kami terhadap satu hari yang nanti muka-muka manusia itu begitu masam, ya, begitu menunjukkan kesusahan. Ai innama naf'alu hadza la'allallah ayyarhamana. Kami lakukan ini agar supaya Allah merahmati kami, menyayangi kami. Wa yatalaqqana bilutfihi, dan agar supaya Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, ya, Allah akan memberikan, ya, kelembutannya, kasih sayangnya, anugerahnya. Fil yaumil abusil qamtarir, di hari yang sangat, ya, sempit dan penuh dengan kesusahan. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas menafsirkan abusan dhayyiqah, hari yang sangat sempit. Qamtarira tawila, yakni hari yang sangat panjang. Yaitu kami takut kepada Allah terhadap satu hari yang sangat sempit, satu hari yang sangat panjang. Ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa aghla Ikrimah wa ghairuhu anhu, dan berkata Ikrimah dari Ibnu Abbas pula, fi qawlihi yawman abusan qamtarira qala ya'basul kafir yawma idin, yaitu orang-orang kafir ketika itu bermuka masam, hatta yasila min baini ainaihi arakun mithal qatiran, sampai-sampai bercucuran keringat dari antara kedua mata orang-orang kafir tersebut, yaitu keringat yang semisal tetesan-tetesan dari cairan aspal yang mendidih hitam. Jadi di matanya ya mengalir semuanya, saking luar biasa keadaannya ya, sampai menghitam garis-garis matanya, menghitam ya keringat-keringatnya bagaikan aspal yang mendidih, begitu hitam meleleh ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabir radhiyallahu rahimahullahu taala, abusan al-abis asy-syafatain, yaitu hari di mana manusia mengkerutkan ya dahi-dahi mereka ya, saking masamnya, saking susahnya mereka mengerut ya. Qamtarira ayyaqbidul wajh bil basur, yaitu wajah mereka begitu muram durja, tidak ada ceria-cerianya, tidak ada ruhnya ya, menunjukkan mereka sangat kesusahan, sangat kepayahan di hari yang sangat luar biasa dahsyatnya. Wa qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah, berkata Sa'id bin Jubair dan Qatadah, ta'basu fihi al-wujuh min al-haul, wajah-wajah ketika itu muram durja karena melihat kengerian yang begitu dahsyat. Wajah-wajah ketika itu muram ya, tidak ada ruhnya, tidak ada keceriaannya, penuh dengan ketakutan karena melihat kengerian yang begitu luar biasa. Qamtarira talqisul jabbain wa ma baina ainaini min al-haul, yaitu mengerut ya, kening-kening dan apa yang di antara kedua mata ya, dikarenakan melihat dan menyaksikan kengerian di hadapan kedua matanya. Allahul musta'an. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid rahimahullah, al-abus asy-syarr, yauman abusan, yakni hari syarr, hari yang sangat jelek. Qamtarir asy-syadid, yang sangat dahsyat, yaitu takut terhadap sebuah hari yang sangat dipenuhi dengan kejelekan dan sangat dipenuhi dengan kedahsyatan-kedahsyatan dari kengerian-kengerian. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa awdahul ibarat wa ajallaha wa ahlaha wa a'laha wa awlaha qaul Ibnu Abbas. Adapun ungkapan kata yang paling bagus, yang paling menyentuh, yang paling tinggi, yang paling utama dalam menafsirkan ayat ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Itu perkataan Ibnu Abbas yang pertama dan kedua, bahwasanya abus dayyiq, yaitu sempit. Qamtarira tawil, panjang. Dan penafsiran kedua dari Ibnu Abbas, abus yaitu ya orang-orang kafir ketika itu bermuka masam, mukanya muram durja, masam. Ya. Qamtarira yaitu bermuka masam dikarenakan di sebuah hari yang sangat qamtarir, sangat panjang dan dipenuhi dengan kengerian-kengerian. Sampai-sampai ya keringat-keringat yang bercucuran tersebut bagaikan cairan-cairan aspal yang meleleh, yang mendidih, begitu hitam. Masallah salama wal afiyah. Qala Ibn Jarir al-Tabari, berkata Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, al-qamtarir asy-syadid. Qamtarir adalah asy-syadid, yaitu hari yang sangat mengerikan, yang sangat menyusahkan. Yuqal dikatakan yaumu qamtarir, yaumu qamatir, yaumu asib wa asab asab sab. Ya, ini orang Arab biasa ketika menyebut ya di satu hari yang sangat panas, paceklik, enggak ada makanan, susah, pokoknya luar biasa. Semua kesusahan ada di hari tersebut, maka disebut yaumu qamtarir atau yaumu qamatir atau hadza yaumun asib. Ya, seperti perkataan siapa itu? Kaumnya Nabi siapa? Hadza yaumun asib, sungguh ini hari yang sangat sulit. Apa perkataan Nabi Nuh kalau enggak salah ya? Ketika kedatangan tamu dari kalangan malaikat yang berwajah tampan, sedangkan kaumnya ketika itu adalah kaum yang sudah syirik, kafir, perampok, ya. Ditambah lagi sudah perampok dia homo. Ya. Dia perampok, bengis, tapi dia homo. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berkumpul tiga hal tadi. Maka ketika Nabi Nuh kedatangan tamu yang ya wajahnya sangat tampan, ada yaumun asib, sungguh ini hari yang sangat susah. Karena apa? Nanti kaumnya akan ya mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut. Atau yang ada yang bisa ya ayat ini subhanallah. Intinya adalah yaumun asib adalah hari yang sangat sulit. Hari yang sangat sulit. Ya, orang Arab juga biasa menyebut asab-sab. Yaumun asab-sab. Ya. Ikmatarra al-yaum yakmatarru ikmitraran. Ini secara tasrifnya yaitu ikmatarra al-yaum, hari yang sangat sulit. Begitu. Wa dzalika asyaddul ayyam wa atwaluha fil bala wa syiddah. Ya, yaitu hari yang sangat ya ngeri. Ya, sangat panjang dalam musibahnya dan musibahnya pun sangat dahsyat. Ya. Sudah musibahnya dahsyat, panjang pula waktunya. Ini namanya yaumun qamtarir. Minhu seperti perkataan orang-orang syair Arab ketika menggambarkan musibah, ya bani ammina hal tadhkuruna bala ana alaikum idza ma kana yaumu qamtir. Wahai keturunan paman kami, tidakkah kalian ingat musibah yang menimpa kami? Atas kalian ya untuk mengingat apa yang terjadi pada hari yang begitu mengerikan dan begitu panjang itu. Yaitu ya untuk mengingatkan bagaimana apa yang terjadi pada sebuah kaum hendaknya menjadi pelajaran pada kaum yang lainnya. Makanya dikatakan ibnu ammina, wahai anak paman kami, hendaknya kalian mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa kami ini. Begitu. Sehingga apalagi kita sekarang-sekarang ini apa lagi virus apa corona ya corona yang ikhwan fi din azakumullah, kita dengan ya China itu secara keturunan agak-agak dekat ya dari Yafis ibnu Nuh ya Ya'jud wa Ma'jud dan yang lainnya selain Arab, selain daripada orang-orang Afrika, ini keturunan Yafit. Ya. Berarti kita bisa katakan ibnu ammina, anak paman kami. Ya. Sehingga ketika mereka tertimpa musibah, azab yang begitu mengerikan seperti itu, hendaknya kita mengambil pelajaran. Jangan hanya sekedar ya menjadi ya viral-viralan di internet, tetapi jadi pelajaran bahwasanya kesombongan, bahwasanya kekufuran, kemaksiatan, ya apabila Allah berkehendak untuk menghancurkannya begitu sangat mudah, apapun tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya saat orang membanggakan ekonominya, kekuatan militernya, jumlah orangnya yang sangat luar biasa, kemudian Allah kirim lewat angin di waktu duha virus yang mereka gak lihat kayak apa bentuknya. Hancur semua kekuatan itu dalam satu hari, dua hari. Hancur itu kekuatan. Kesombongan runtuh. Ya. Oleh karena itu jadi pelajaran bagi kita, itu pelajaran. Semoga kita juga terlindung dari yang seperti itu, ya, terlindung dari wabah-wabah, ya, dan kita jangan kesana-kesana, dan yang dari sana jangan kesini-sini, ya, itu adalah, ya, idza sami'tum wabah fi balad, fala taqaddamu alaih. Jangan, kalau kalian mendengar ada wabah di sebuah negeri, jangan kalian masuk ke dalamnya, wala tadkhulu fi, jangan masuk ke dalamnya, dan orang yang ada di dalamnya jangan keluar dari negeri yang sedang terkena wabah, ya, untuk membendung yang namanya penyebaran wabah tersebut. Ini sangat penting. Ya, kita lanjutkan. Qala Allahu ta'ala fawaqahumullahu syarra dzalika al-yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi mereka dari kejelekan yang terjadi pada hari tersebut. Walaqahum, dan Allah temui mereka dalam keadaan nadratan wa surura, wajah mereka penuh dengan, ya, berseri-seri kegembiraan, ya, nadrah itu berseri-seri, surur kegembiraan, ya. Hadza min babit tanajus al-baligh, ini babnya adalah balasan ketika di dunia seorang yang baik itu takut kepada Allah dari satu hari yang sangat susah, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, maka Allah balas ketakutan mereka itu dengan keamanan pada hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang yang ketika di dunia tidak takut dengan hari kiamat, maka balasannya justru mereka mendapatkan kengerian, kedahsyatan pada hari kiamat, ya. Maka orang-orang yang beriman itu Allah hikayatkan perkataan mereka, ya, kita menganggap bahwasanya namanya hari kiamat itu qaribah, ya. Adapun mereka menganggapnya ba'idah. Innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qaribah. Bahwasanya mereka orang-orang kafir menganggap hari kiamat itu masih jauh, enggak mungkin terjadi, masih jauh. Ba'id bisa bermakna masih jauh atau enggak mungkin. Tapi wa narahu qariba, tetapi kita orang yang beriman menganggap hari kiamat itu sangat sangat sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada syiraku na'lih, daripada tali sandal yang, ya, yang menempel pada kulit kakinya. Oleh karena itu hari kiamat terjadi di akhir zaman di umatnya Nabi Muhammad, tetapi hari kiamat ini diingatkan semenjak umat terdahulu. Dari semenjak Rasul yang pertama Nabi Nuh mengingatkan hari kiamat, sampai Rasul-Rasul berikutnya Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengingatkan tentang hari kiamat. Padahal yang akan, ya, terjadi hari kiamat tersebut adalah di umat akhir zaman. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus narahu qariba, menganggap hari kiamat itu sudah sangat dekat, sehingga kita pun akan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum, yaitu karena mereka ketika di dunia takut terhadap hari yang begitu mengerikan tersebut, penuh dengan kejelekan tadi, maka Allah balas mereka dalam bentuk Allah lindungi pada hari yang penuh kejelekan tadi. Amanahum mimma khafu min, Allah berikan keamanan kepada mereka dari apa yang dulu mereka takutkan. Istilahnya kalau orang sekarang, mendingan hati-hati. Sehingga kita, ikhwana fiddin azakumullah, kita takut sekarang, dibalas oleh Allah dengan keamanan. Kalau sekarang tidak takut, dibalas oleh Allah dengan ketakutan. Walaqahum nadratan ay fi wujuhihim, dan Allah akan temui mereka, orang-orang yang baik tersebut, ya, dalam keadaan wajah mereka itu nadrah, berseri-seri, ya. Wasurura, penuh dengan kegembiraan. Ai fi qulubihim, dalam hati mereka, wajahnya berseri-seri, hatinya penuh dengan kegembiraan. Qalahul Hasan al-Basri wa Qatadah wa Bul'ali wa Rabi' ibn Anas. Demikian ditafsirkan oleh Al-Hasan al-Basri, Qatadah, Bul'aliyah, dan Rabi' ibn Anas. Wa hadhihi kaqulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idhim musfirah, dhahikatun mustabshirah, wajah mereka ketika itu dipenuhi dengan ya, keceriaan, kesumringahan. Wahikatun mustabsyirah, mereka tertawa dengan gembira ria. Wadzalika annal qalba idza sarra istanara alwajhu. Dikarenakan yang namanya hati apabila dia gembira, wajah akan berseri, wajah akan bersinar. Qala Ka'ab bin Malik fi hadits tawil, berkata Ka'ab bin Malik dalam hadis yang panjang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarra istanara wajhu hatta ka'annahu halqatul qamarin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau gembira, istanara wajhu, wajahnya berseri, wajahnya bersinar bagaikan ya potongan bulan purnama yang sedang bersinar dengan terangnya. Ya, seorang kita bisa melihat orang lagi ya senang, itu wajahnya bersinar gembira. Orang lagi susah, lagi murung, maka wajahnya kita lihat juga wajah yang masam. Ya, karena hati itu sangat punya hubungan dengan badan, khususnya wajah ini. Ya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, "Dakhala 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masrurah. Tabarraka asarir wajhihi." Rasulullah kalau masuk ke rumahku, beliau itu masuk dengan penuh gembira sampai wajahnya terlihat tabarrak. Tabarrak itu seperti bercahaya, gemerlapan. Demikian hendaknya kita ketika pulang ke rumah kita, menemui anak istri kita, kita masuk dengan salam, ya. Kemudian kalau bisa bersiwak dulu, salam, ya, mengetok pintu dengan jari, ya, mengetok pintu. Jadi dalam hadis dari Abu Dawud itu, kita ngetok pintunya pakai jari kuku ini. Gini. Bukan pakai kunci. Kalau kita senangnya pakai kunci, tok tok tok tok tok gitu. Pakainya ini, ya. Kuku jari ini, ditok tok tok tok. Sehingga enggak terlalu keras sekali. Ya. Itu sunnahnya demikian, ada tata caranya. Siwak dulu, tok pintu, assalamualaikum. Ya kalau kita punya kunci ya buka, tapi tetap salam, tetap kita ketok supaya di dalamnya persiapan. Nanti kita masuk dengan wajah yang sabarak, yaitu bersinar, ceria. Wa qauluhu ta'ala wa jazahum bima sabaru, dan balasan bagi mereka disebabkan oleh kesabaran mereka, ay bisababi sabrihim a'tahum wa nawwalahum wa bawwa'ahum, yaitu dengan sebab sabarnya mereka di dunia dalam beribadah kepada Allah, Allah anugerahkan mereka, Allah gapaikan apa yang menjadi tujuan hidup mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang paling indah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatan wa harira, yaitu akan ditempatkan ke dalam surga, kebun-kebun surga yang begitu indah, wa harira, dan dipakaikan dengan sutra-sutra surga, ya, yaitu manzilan rahaba, dia akan mendapatkan tempat tinggal di dalam surga yang begitu luas, begitu nyaman, begitu indah, wa aishan rahada, dia mendapatkan kehidupan rizki yang begitu nyaman, begitu lezat, begitu menyenangkan, walibasan hasanah, dan dia akan mendapatkan pakaian yang begitu bagus. Manusia kan intinya begitu. Tempatnya luas, bersih, nyaman, enak, ya. Kemudian pekerjaannya, rizkinya, makanannya cukup, dan pakaiannya bagus, sudah. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, arba'atun min sa'adati ibni Adam, Rasul mengatakan ada empat hal yang termasuk kebahagiaan Bani Adam. Kalau dia dapatkan ini, empat ini, maka dia bahagia di dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, kalau istrinya salihah. Wa yakuna baituhu wasi'ah, kemudian rumahnya luas. Ya, istrinya salihah, rumahnya luas, nyaman, jembar. Ya. Nyaman, pokoknya nyaman, rumahnya wasi', luas. Kemudian wa yakuna kasbuhu fi darih, mata pencahariannya di rumahnya atau tidak jauh dari rumahnya. Wa markabuhu hani'an, tunggangannya, kendaraannya nyaman. Dalam riwayat lain ditambahkan, yaitu ayakuna jaruhu salih, dan tetangganya itu tetangga yang baik. Jadi kalau mau dikumpulkan, walaupun disebutkan 4, tapi 5. Yaitu rumahnya luas, istrinya salehah, rumahnya luas, kendaraannya nyaman, pekerjaannya tidak jauh dari tempat tinggalnya, kemudian kendaraannya juga nyaman. Itulah kehidupan dunia yang bahagia. Maka tentunya jika manusia di dalam kehidupan dunia mendapatkan 5 kenikmatan tadi itu sudah begitu luar biasa, bahagia, sa'adah, maka tentunya di akhirat akan mendapatkan ya berupa kenikmatan yang tiada tara, lebih nikmat dari hal-hal yang tadi. Wal Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Hisyam bin Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan oleh Al Hafidz Ibnu Asakir dalam tarjamah Hisyam bin Sulaiman Ad-Darani, qala, beliau mengatakan, quri alayya abi Sulaiman Ad-Darani surah, dibacakan atasku yaitu oleh Abu Sulaiman Ad-Darani sebuah surat, hal ata 'alal insan. Falamma balagha al-qari ila qawlihi ta'ala, ketika pembaca Quran tersebut sampai firman Allah Ta'ala, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan bagi orang-orang yang baik yang beriman disebabkan oleh kesabaran mereka dalam beribadah, mereka akan mendapatkan surga-surga dan sutra-sutra. Bima sabaru ala tarki syahawatin fid dunya, yaitu disebabkan oleh kesabaran mereka atas ya karena mereka meninggalkan syahwat di dunia. Ya, meninggalkan keinginan-keinginan yang haram di dunia. Suman syada yaqul, kemudian beliau membacakan syair, kam qatilun li syahwatin wa asiru uffin min mushtaha khilafal jamili syahwatul insani turithuhu dhullu wa talaqqihi fil bala'it tawili. Betapa banyak orang yang menjadi korban dan terpenjara oleh syahwatnya. Uffin, celaka. Manishtaha khilafal jamili, bagi orang, celakalah bagi orang-orang yang dia bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang menyelisihi norma-norma kebaikan. Syahwatul insan turithul dhulli, bahwasanya syahwat manusia itu hanya mewariskan kehinaan dan penyesalan. Wa talaqihi fil bala'it tawili, dan apa yang dia hadapi ketika melampiaskan syahwatnya, yang dia hadapi adalah musibah-musibah yang begitu panjang. Ya. Ini adalah syair-syair Arab yang biasanya menggambarkan ya betapa demikianlah keadaannya manusia. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Ya, Tarikh Dimasyq. Kemudian lanjutkan firman Allah Ta'ala mengenai keadaan orang-orang yang di dalam syurga tadi, muttaki'ina fiha 'alal ara'ik, mereka bertelakan, bersandar, duduk dengan begitu nyaman di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang di atas syurga. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, mereka tidak melihat adanya matahari yang terik ataupun dingin yang begitu menggigil, tidak, bahkan sejuk. Tidak matahari yang terik, tidak pula dingin yang menggigil. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, didekatkan atas mereka naungan-naungan pohon-pohon surga, menaungi dan menyejukkan ya apa yang mereka berada di atasnya. Wadhullilat qutufuha tadlila, dan buah-buah surga pun didekatkan supaya begitu mudah diambil oleh penduduk-penduduk surga. Wa yutabu 'alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir, dan dikelilingkan atas mereka dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak dan piala-piala laksana kaca-kaca, yaitu gelasnya, maksudnya piala-piala itu gelas ya yang terbuat dari kaca. Qawarir min fiddah qaddaruha taqdira, yang kacanya tersebut terbuat dari fiddah, dari perak, yang dibentuk sedemikian rupa indahnya. Coba, kita belum bisa bayangkan kaca terbuat dari perak. Ya, kita biasanya tahu kaca biasa, kristal ataupun sapir ataupun yang lainnya. Nah, ini kacanya terbuat dari perak. Subhanallah. Ya, yang dibentuk dengan sedemikian rupa indahnya, mewahnya, gemerlapnya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kemudian mereka diberi minum dengan minuman yang dicampur dengan jahe. Kemarin masih ingat? Minuman apa? Dengan apa? Masih ingat ayatnya? Kafur. Ya, yaitu minuman yang dicampur dengan kafur. Kafur itu kamper. Ya, kamper sejenis pohon yang menghasilkan getah. Getahnya itu yang kita umumnya kenalnya kapur barus begitu ya. Nah, kamper ini fungsinya sangat banyak ya, untuk mendinginkan dan menyejukkan minuman. Baunya sangat harum begitu nikmat dan ketika diminum akan sangat menyegarkan. Tapi jangan dipraktekkan kapur barus beli di toko ya. Jangan itu, nanti itu beda. Saya enggak tanggung jawab kalau keracunan. Ya. Makanya bedakan. Kamper di sini biasanya yang umum digunakan untuk minuman dan juga digunakan untuk masakan adalah wilayah India, Timur Tengah, itu biasa. Ya kalau minuman dikasih kamper. Jadi nanti dingin, menyejukkan, baunya juga segar. Ya, segar. Ya. Nah, dinginnya kamper tersebut, kafur, ya, dicampur dengan zanjabil, dengan jahe, harumnya seperti harumnya jahe. Sehingga ayat-ayat yang menyebutkan tentang kafur, zanjabil, jahe, manfaatnya sangat banyak. Jadi walaupun wallahu alam benar atau tidak jahe bisa mencegah corona, ya karena di ayatnya memang manfaatnya banyak. Ya. Jangan-jangan memang benar zanjabil adalah obatnya. Karena memang zanjabil, jahe adalah minuman-minuman penduduk surga. Ya. Kamfer dengan zanjabil. Kamfer itu dingin, menyejukkan. Jahe itu harum, menghangatkan. Nikmat, subhanallah. Kalau lagi kayak gini, minum yang seperti itu, subhanallah. Sehat badannya. Ainan fiha tusamma salsabila. Diambil dari mata air yang dinamakan mata air salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan dikelilingkan atas mereka wildanun mukhalladun. Wildan, anak-anak atau pemuda-pemuda yang abadi di dalam surga. Ya. Kenapa anak-anak? Kita itu kalau lihat anak-anak itu senang. Ya. Maka di surga itu kenikmatannya lengkap. Kenikmatan ya, zahir dan batin. Kenikmatan hissi yang kita rasakan oleh panca indera kita dan kenikmatan batin kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Lihat anak-anak ya membawakan minuman, senang kita. Ya. Senang, nikmat. Kecuali kalau kita lagi sholat, anak-anak main, itu kita enggak senang. Ya. Tapi kalau kita lagi santai, anak-anak bawa minuman, ya apalagi anak kita bawa makanan api, itu luar biasa. Hati ini tenang. Maka pelayan-pelayan ketika itu adalah anak-anak yang kekal abadi di surga. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau engkau melihat mereka, ya, kalian akan melihat mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Subhanallah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat di sana, di pemandangan-pandangan surga, engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhtur 'ala qalbin bashar. Ya, dengan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati. Adanya cuma persamaan nama, jahe, zanjabil, sama. Kita ada jahe, di sana ada jahe. Tapi kenikmatannya kita belum bisa bayangkan. Belum pernah kita rasakan. Belum pernah terbesit kayak apa nikmatnya. Di dunia saja jahe, kafur, itu sesuatu yang sangat nikmat. Apalagi nanti di surga. Ya. Maka, wa mulkan kabira, dan dia pun akan melihat kerajaan yang Allah berikan. Ya. Begitu besarnya. Karena, adna ahlil jannah, lahud dunya, wa mafiha. Penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, maka dia bagaikan memiliki dunia, menguasai dunia dan seisinya. jadi raja dunia dan seisinya. Subhanallah, raja dunia dan seisinya. Kita bayangkan luar biasa, itu tingkatan yang paling rendah dari tingkatan surga. Kita mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat darinya ditambahkan. Ya. Sebagaimana hadis yang mengisahkan terakhir penduduk surga yang masuk surga, dia mendapatkan dunia dan yang semisalnya, dunia dan seisinya, dan 10 kali lipat ya dari yang semisalnya. Subhanallah, kita enggak bisa bayangkan. Belum pernah ada manusia yang pernah menguasai satu dunia, satu geluntung, dan menguasai semuanya. Ya. Ada disebutkan taghlib, keumuman. Ya. Jangankan menguasai dunia, kita beli tanah untuk buat rumah saja susah, mahal, apalagi di sini. Harganya mahal-mahal, luar biasa. Nah, maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ini kenikmatan surga. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Dan mereka dipakaikan pakaian-pakaian sundus khudru wa istabrak, yaitu sutra-sutra yang halus dan sutra-sutra yang tebal. Ya. Sutra-sutra surga. Wa hullu asabira min fiddah. Dan mereka dipakaikan perhiasan dari gelang-gelang perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah beri minum mereka dengan minuman yang suci dan mensucikan. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini tidak lain tidak bukan bagi kalian adalah balasan atas kebaikan kalian, dan sesungguhnya usaha kalian di dunia dari kesabaran beribadah kepada Allah, mashkura, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fadl dikumandangkan azan. Sudah ya? Sudah. Oh ya, fadl. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, يخبر تعالى أن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan penduduk syurga. وما هم فيه من النعيم المقيم, mengenai apa keadaan mereka ketika merasakan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di dalamnya. وما أصبح عليه من الفضل العظيم, dan apa yang Allah limpahkan atas mereka dari anugerah yang begitu melimpah ruah. Faqala ta'ala muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Mereka bersandar, bertelakan, duduk dengan nyamannya di atas ranjang-ranjang, di atas dipan-dipan. Di atas kursi-kursi. Ya. Wa qad taqaddam al-kalam 'ala dhalik fi surati Shaffat, telah lewat pembahasan ini dalam surat Shaffat, tapi kita belum karena kita mulai dari belakang. Mungkin insyaallah sampai surat As-Shaffat akan lebih rinci penyebutannya insyaallah. Wa dzakara al-khilaf fil ittika, disebutkan perbedaan mengenai bersandarnya ini. Hal huwa ittija, apakah bersandar dengan sisi tubuhnya, au tamarrahuk, ya. Apakah telentang begitu? Au tarabbu, apa bersilah duduk? Au tamakkun, atau duduk dengan mapan. Ya fil julus. Wa anil araik hiya surur tahtal hijal. Dan araik adalah surur, singgasana-singgasana ya, atau bisa diartikan dipan, atau bisa diartikan ranjang, tahtal hijal, yang memiliki apa namanya? Naungan-naungan, dan di bawahnya itu apa namanya, biasanya karpet-karpet yang menopang-nopangnya begitu. Jadi di bawahnya ada karpet-karpetnya, ada kaki-kakinya, kaki-kaki yang mantap, kemudian di atasnya ada yang menaunginya begitu ya. Laksana daripada singgasana-singgasana raja. Subhanallah. Qauluhu ta'ala la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ay laysa 'indahum harrun muzajj wala barad mu'allam bal hiya mazajun wahidun da'imun sarmadi la yabghuna 'anha hiwala. Yaitu tidak ada bagi mereka panas terik, tidak ada bagi mereka dingin yang menggigil, bahkan keadaan yang begitu pertengahan, begitu nyaman, begitu terus-menerus abadi selama-lamanya dan tidak akan hilang dari mereka. Kenikmatan yang terus daiman sarmadi, terus selama-lamanya tidak akan hilang, la yabhuna anha hiwala. Tidak akan hilang dari mereka. Subhanallah. Sehingga kalau ya law di dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwasanya yuja'u ya bi'an'ami ahli dunya, didatangkan orang yang paling nikmat dari penduduk dunia, enggak pernah susah sedetik pun, punya seneng terus, didatangkan pada hari kiamat. Fayuhmahum satan finnar, maka kemudian dicelupkan sebentar sekali celupan di dalam neraka. Kemudian dikatakan ara'aita khairan, apakah engkau pernah merasakan, pernah melihat kebaikan? Maka dia mengatakan ma ra'aitu khairan qad, sama sekali aku belum pernah melihat dan merasakan kebaikan sama sekali. Artinya kenikmatan dunia, walaupun dia di dunia tidak pernah susah, dari semenjak lahir sampai mati enggak pernah susah, enggak pernah sakit, nikmat terus, kaya terus. Ada kayak gini? Ya itu didatangkan fi anami ahli dunia. Orang yang didatangkan dari orang yang paling nikmat di dunia. Enggak pernah sakit, senang terus, kaya terus, ada terus. Enggak pernah kekurangan. Ada? Ada itu di hadisnya. Didatangkan nanti pada hari kiamat, dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Rupanya dia akan melupakan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia enggak pernah susah di dunia. Kemudian fayuja, ini didatangkan bi asyaddin nasi bala fid dunya. Ya. Seorang yang paling susah di dunia ditantangkan. Fayuhmasuhum satan fil jannah, kemudian dimasukkan sebentar ke surga, dikeluarkan lagi. Kemudian dia katakan, apakah kau pernah merasakan kejelekan sebelum ini? Dia mengatakan tidak pernah. Sungguh aku tidak pernah melihat kejelekan secuil pun. Ya. Padahal orang yang paling susah, enggak pernah senang di dunia. Susah terus di dunia. Didatangkan, dimasukkan ke surga sebentar, dikeluarkan, lupa dengan kesusahan-kesusahan dunia. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti orang, kalau seseorang kaya 20 tahun, kemudian tiba-tiba miskin, maka rasa kayanya hilang sudah. Yang dirasakan adalah seketika itu miskinnya. Demikian pula orang yang miskin 20 tahun, ketika itu kaya, maka miskinnya hilang, cuma jadi cerita. Ya. Tapi yang dia rasakan adalah keenakan. Tetapi di dalam nanti di akhirat, ingat saja enggak. Ya. Ingat saja enggak. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tadi adalah wajazahum bima sabaru. Balasan bagi orang-orang yang bersabar di dunia. Bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa-dosa. Ya. Wa qawluhu la yarawna fiha syamsa wala zamharira, sudah subhanallah. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha, dan didekatkan atas mereka dhilaluha, naungan-naungannya, qaribatan ay qaribatan ilaihim ahsanuha. Didekatkan ranting-ranting daunnya, kemudian menaungi, jadi sangat dinaungi dengan naungan-naungan pohon-pohon surga. Berbeda jelas kita bernaung di bawah atap dengan bernaung di bawah pohon. Lebih sejukkan mana? Sejukkan di bawah pohon. Sepoi-sepoi anginnya, silir-silir, nyaman, ya duduk di atas singgasananya sambil kita bertelakan, bisa kesana kemari. Di atasnya ada pohon, kemudian buahnya didekatkan, kita pengen ngambil, tinggal ambil saja. Subhanallah. Wadzulilat kutubuha tadlila, dan didekatkan buah-buahnya, sudah naungannya dinaungkan, buahnya didekatkan. أي متى تعطاه دان القطف إليه وتدل من أعلى غصنه كأنه سامع طاحح. Yaitu kapanpun, gak usah ngomong, kapan dia pengin, hatinya sudah kerentek begitu pengin, pengin buah itu, maka buahnya datang sendiri. Dari atas pohon datang sendiri untuk kita ambil. Seolah-olah ya dia mendengar dan taat kepada apa yang kita inginkan. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, wa janal jannataini dan, dan ya dua jenis daripada surga, tanaman-tanaman surga itu didekatkan dan. Wa qala ta'ala qutufuha daniyah, buah-buahannya didekatkan. Ya, subhanallah, luar biasa. Qala Mujahid, wa dhullilat qutufuha tadlila in qama irtafa'a ma'ahu biqadar. Kalau kita berdiri, maka dia pun ikut naik mengikuti kita. Ya. Wa in qa'ada tadallalat lahu hatta yanalaha. Kalau kita duduk, maka buahnya pun akan mendekati kita, akan turun sampai kita akan bisa mudah memetiknya. In taja'a tadallalat lahu hatta yanalaha. Bahkan kalau kita berbaring ingin, sudah dianya mendekat, kita ambil saja. Subhanallah. Fadzalika qauluhu tadlila. Itulah makna firman Allah Ta'ala tadlila. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, la yurad aydiyahum anha syaukun wala bu'd. Tidak terhalangi tangan mereka untuk menggapai buah-buah tadi, tidak terhalangi oleh duri-duri dan tidak terhalangi oleh jauh. Dekat dan mudah. Enggak ada durinya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ardul jannah min wariq. Tanah surga itu dari perak. Wa turabuhal miks, dan debunya adalah minyak wangi misik. Wa usulu syajariha min zahabin wa fiddah, dan pangkal pohon-pohon surga itu terbuat dari emas-emas dan perak. Wa afnanuha min al-lu'lu' ar-rutab, dan ranting-ranting dahannya dari mutiara-mutiara yang basah. Wa zabarjad, dan zamrud. Wa liyakut, wal warik, dan juga perak. Wasamar baina dzalik, dan buah-buah di antara, ya buah-buah surga di antara dahan-dahan dan ranting-ranting yang terbuat dari mutiara, zamrud, yakut, perak. Subhanallah. Pohonnya enggak bisa kebayang kayak apa indahnya itu. Ya. Kita lihat mutiara saja sudah indahnya luar biasa. Zabarjad, zamrud, ya. Yaitu batu zamrud, yakut, perak, itu sudah luar biasa. Batu-batu mulia, logam-logam mulia. Faman akala minha qa'iman lam yu'dhi, barang siapa yang makan buah dalam keadaan berdiri tidak termudharatkan. Ya. Waman akala minha qa'idan lam yu'dhi, barang siapa yang dia makannya duduk juga tidak akan termudharatkan, tidak akan susah. Waman akala minha muntaji'an wa lam yu'dhi, dan barang siapa yang makan buah surga tersebut dalam keadaan bertelakan, berbaring, juga tidak akan menyusahkannya. Beda kalau di apa namanya, di dunia ini ada aturannya, yaitu makan secara asalnya duduk, enggak boleh berdiri kecuali ya memang daruri. Ya. Dan haram kita makan sambil bertelakan. Ya, maksudnya bersandar begini, kemudian makan, minum, itu haram. Ya. Kalau berdiri, ya, kalau tanpa sebab, itu makruh. Ya, kalau ada sebab, labas. Seperti Rasulullah pernah minum berdiri juga. Tetapi secara asalnya duduk. Ini hukum di dunia. Tapi nanti di surga, bebas. Mau makan, minum, berdiri, duduk, sambil tidur, labas. La yu'dhi. Tidak akan mempengaruhi dia, ya, karena tidak ada di situ taklif, tidak ada beban-beban syariat, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qauluhu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin, dan dikelilingkan atas mereka bejana-bejana dari perak dan juga piala-piala, gelas-gelas ayyatuhu alihim al-khidamu, yaitu pelayan-pelayan akan berkeliling mengelilingi dia bi awanit ta'am, dengan berbagai macam makanan, wahiya min fiddah, ya, yaitu terbuat dari perak-perak, wa akwabis syarab, dan juga gelas-gelas minuman dibawakan oleh pelayan-pelayan, wahiyal kizan alladzi la ara laha wala kharatim, yaitu ya buah-buah yang lezat, yang nikmat, yang tidak ada durinya, tidak ada istilahnya sesuatu yang tidak manfaat. Mungkin kalau kita makan ada bijinya, enggak bisa dimakan. Ya, ada kulitnya, kulitnya enggak bisa dimakan. Kalau ini ya enggak ada cacatnya, enggak ada sesuatu yang terbuang. Semuanya termakan dengan lezat, dengan nikmat. Dan setelah makan tidak ada keluar jadi kotoran. Enggak ada. Keluar menjadi keringat, yang keringatnya bagaikan misik-misik surga. Ya, jadi keluarnya adalah keringat-keringat misik surga. Kalau di dunia, ya dimakan harus dikupas dulu, setelah dimakan ada bijinya, setelah sampai perut keluar jadi najis. Dunia. Tapi yang namanya surga tidak demikian. Dimakan begitu lezat, nikmat, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang susah. Begitu gampang dimakan, nikmat. Keluar menjadi keringat yang harumnya seharum misik. Subhanallah. Kenikmatan yang tiada tara. Wa qaluhu qawarir. Qawarir min fiddah. Yaitu gelasnya terbuat. Piala-piala gelas tersebut dari perak. Gelas-gelas tersebut bagaikan kaca. Yang kacanya itu terbuat dari perak. Fal awal. Mansubi khabarikana aikanat qawarirah. Yang pertama, penafsiran pertama dimansubkan. Qawarira, mansub itu dibaca nasab. Kalau di sini tandanya adalah fathah. Qawarira, ra, ya, fathah di sini dalam hukum nahwu namanya mansub. Ya. Kenapa mansub? Karena khabar kana. Pada isim kana ada khabar kana. Ya, ai kanat qawarira. Bahwasanya gelasnya itu adalah kaca. Nah, kacanya dari perak, gitu istilahnya. Wasani mansub imma alal badaliyah au tamyiz. Kemudian tafsir yang kedua, mansub qawarirnya, kita katakan sudah mansub tadi tandanya fathah, sebagai badal. Kalau tadi sebagai dari khobar kana, ya, ada mubtada khobar. Kalau mubtada khobar kemasukan kana, maka khobarnya menjadi khobar kana. Kalau ini adalah badal, ya, atau tamyiz, sebagai pengganti dari kata yang sebelumnya, atau sebagai tamyiz, penerangan bagi kata yang sebelumnya. Li'annahu bayyanahu biqaulih, dikarenakan qawarira diterangkan ayat berikutnya qawarira min fiddah, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak. Subhanallah. Kita belum bisa terbayangkan, dan enggak bisa dibayangkan kita di dunia. Kita hanya bisa subhanallah, ya, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa. Qala Ibnu Abbas wal Mujahid wal Hasan al Basri wa ghairu wahid, berkata Ibnu Abbas, Mujahid, al Hasan al Basri, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, bayadul fiddah min safa'iz zujaj. Ya. Ini apa namanya? Putihnya putihnya perak tersebut, ya, di dalam beningnya kaca. Jadi putihnya perak bercampur dengan beningnya kaca. Jadi beningnya kaca tapi ada putih-putih perak gemerlapan begitu. Ada bayangan dikit yang pernah kita lihat di dunia sajalah. Kalau di sana kita enggak bisa bayangkan. Wal qawarir la takunu illa min zujaj. Dan qawarir itu tidaklah terbuat kecuali dari zujaj, dari botol kaca. Wahadihi al-aqwab hiya min fiddah. Adapun aqwab, ya, gelas-gelasnya dari perak. Wahiya ma'ahada syafaqah yara ma fi batiniha min zahiriha. Dalam keadaan perak tersebut, ya, itu terlihat dalamnya dari luarnya, luarnya dari dalamnya. Wahada mimma la nazira lahu fid dunya. dan ini adalah perkara yang tidak ada contohnya di dunia. Karena perak warnanya ya silver begitu ya. Kaca warnanya bening. Nah ini bercampur, kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Belum ada perbandingannya di dunia. Ya mungkin sekarang ada kaca-kaca yang di silver-silver kan, mungkin terinspirasi dari ini. Tetapi tidak demikian pula, karena keindahannya jauh berbeda. Ya, pengen lihat, masuk surga dulu. Nanti kita akan lihat insyaallah ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah, nas'alukal jannah wa nas'alukal jannah. Qala Ibnu Mubarak An Ismail bin an rajulin an Ibn Abbas laisa fil jannah syai' illa qad u'titum fid dunya shibhahu illa qawarir min fiddah. Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana dikatakan Ibnu Mubarak dari Ismail dari seseorang dari Ibnu Abbas beliau mengatakan tidaklah satu pun di surga, sesuatu pun kecuali Allah sudah berikan di dunia yang serupa, serupa dengan namanya. Begitu. Jahe, zanjabil, kafur, ada kan? Khamar, ada. Harir, perak, harir apa namanya? Sutra, perak, emas, misik, mutiara, zabarjad, zamrud, dan berbagai macam, semuanya ada. Kenikmatan-kenikmatan namanya ada. Kenikmatan namanya di sini ada. Ya. Kecuali satu, yang itu yang namanya qawarir ini min fiddah. Mimma la nadhira lahu fid dunya. Ini tidak ada kesamaan namanya di dunia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi contohnya di dunia bingung kita kayak apa. Nah, ini. Subhanallah, supaya kita merindukan. Merindukan bagaimana nanti di dunia. Ya illa qawarir fid dunya, kecuali qawarir min fiddah. Apa? Min fiddah, qawarir min fiddah, kaca-kaca yang bercampur atau berbalut dengan perak. Ini belum ada contohnya di dunia ini. Kayak apa bentuknya? Ibnu Abbas sendiri Habrul Bahr ya Turjumanul Quran mengatakan tidak ada yang setara dengan ini. Demikian ditafsirkan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan semakin menambah kerinduan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surga jannah adalah asal usul kita. Surga adalah rumah kita. Maka hendaknya kita itu di dunia lagi safar. Pengin pulang ke rumah, rumah kita itu surga. Setelah ayah kita keluar dari rumah surga, ya, kita pun akhirnya di dunia ini, maka kita sedang menuju ke dalam surga. Maka itu adalah tujuan kita. Di situ kita akan melihat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah tujuan hidup kita ke situ. Akhiratu hamma. Man kanat akhiratu hamma. Barang siapa yang akhirat adalah cita-citanya, maka jamallahu lahu syamlah. Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'ala ghina'u fi qalbihi, dan Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang merengek, ambillah aku, ambillah aku. Tapi kalau dunia sebagai cita-citanya, ya, farraqallahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Pikirannya kacau terus, tiap hari itu enggak pernah tenang. Ya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran, kekurangan di hadapan mata. Kurang terus. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah, padahal tidak datang dari dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan dari takdir Allah. Maka jadikanlah tujuan hidup kita itu ke surga, karena itu adalah rumah kita. Jangan sampai disesatkan oleh syaitan. Syaitan itu sedang cari teman untuk di neraka. Maka jangan sampai kita terbawa oleh syaitan kemudian terseret ke dalam neraka jahanam. Maka untuk bisa mencari jalan surga ini, cara yang paling mudah, cara yang paling pintas disebutkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah bagi ia banyak jalan untuk menuju surga. Pengen surga, tuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Cari ilmu agama di mana? Di majelis taklim, di masjid. Carilah di situ. Karena dari zaman Rasulullah beliau sampaikan di majelis taklim, di masjid, majelis taklim di rumah-rumah. Ya. Adapun yang lainnya adalah membantu saja. Ya, mencari ilmu dari membaca, membantu, tapi intinya di masjid. Baca di internet membantu, bukan inti. Ya. Sehingga carilah ilmu di masjid, di majelis taklim. Sehingga akan barokah, mendapatkan ketenangan jiwa. Beda kalau orang gurunya internet, gurunya YouTube, carinya yang viral-viral saja, ilmunya ilmu viral, ilmu heboh, ya. Yang dicari subgrade, subscribe, nah begitu, susah ngomong ini. Carinya itu, carinya heboh-hebohan saja. Allahul musta'an. Nasallahu salama wal afiyah. Maka kita cari ilmu dari sumber yang bagus. Ya, bukan berarti kita mengharamkan tadi internet ataupun yang sejenisnya, bukan. Tetapi ya, itu bukan sumber ilmu yang asli. Sumber ilmu yang kita harus datangi adalah di masjid, di majelis ta'lim. Sehingga kita akan mendapatkan ketenangan. Malaikat akan mendoakan kita dan Allah akan membanggakan kita sebagaimana dalam hadis Muslim. Ya, jangan tinggalkan majelis ta'lim, jangan tinggalkan masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.